Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Al-ikhwatu fillah, alhamdulillah hari ini ya kita dapat kembali bertemu melanjutkan pembahasan kitab Al-Wabilus Sayyib. Ya, menggantikan Ustaz Abduh Hafizahullah Ta'ala yang berhalangan hadir pagi hari ini. Pada pembahasan yang lampau kita telah sampai kepada poin ya tentang keutamaan zikrullah yang ke-34. Ya, bahwasanya berzikir yang dilakukan oleh seseorang senantiasa kepada Allah yang membuat dia ingat dirinya, ingat kemaslahatannya, ingat masa depannya. Sebaliknya orang yang melupakan Allah Jalla wa'ala, dia akan lupa dirinya, lupa kemaslahatannya, ya, lupa keberuntungannya. Kemudian pada kesempatan setelah itu kita membahas tentang zikrullah telah merupakan surga dunia bagi para hamba-hambanya. Ya, Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan bagaimana surga tersebut telah dimasuki oleh gurunya berbagai macam penderitaan yang mewarnai hidup Syekhul Islam, tapi semuanya ya tak bermakna bagi Syekhul Islam karena dia hidup dalam kebahagiaan. Ya. Apa itu surga dunia? Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, kita lanjutkan. Fa mahabbatullah ta'ala, maka mencintai Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatuhu, mengenalnya, wa dawamu dzikrihi, senantiasa mengingatnya, wasukunu ilaihi, tenang tenteram bersamanya, wattamaninatu ilaihi, khusyuk tunduk kepadanya, wa ifraduhu bil hubbi, menjadikan Allah satu-satunya zat yang paling dia cintai, wal khaufi wal raja, yang paling dia takuti, yang paling dia harap, wat tawakkul, tempatnya bergantung, wal muamalah, yang senantiasa dia bersama Allah Jalla wa'ala, bihaithu yakunu huwa wahdahul mustawli, dengan menjadikan Allah semata dialah yang menguasai ala humumil abdi, atas segala macam kegalauan hamba. Apabila kegalauan kita terhadap dunia, maka dialah kegalauan yang bercabang-cabang, tak pernah ada hentinya, yang membuat hati kita pecah belah, bercerai berai adalah humumud dunia. Ya, kegalauan disebabkan karena dunia. Barang siapa yang ingin hilang daripadanya segala macam kegalauan dunia ini, jadikanlah alhammu hamman wahidan, kegalauan hanya satu saja, kegalauan jauh daripada Allah. Kegalauan ya tak nikmat beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kegalauan tak khusyuk ketika salat. Ya, tak nikmat ketika membaca Quran. Ya, jadi kata beliau, bihaitsu yakunu huwa wahduhu al-mustawli ala humumil abdi wa azamatihi wa iradatihi, ketika Allah lah semata yang menjadikan, yang dia jadikan sebagai zat yang menguasai segala macam bentuk kegalauannya, ya, segala macam bentuk keinginannya, kehendaknya. Huwa jannatud dunya, inilah dia surga dunia. Jadi apa itu surga dunia? Inilah surga dunia. Cinta kepada Allah sepenuhnya, senantiasa berzikir kepadanya, tenang, tentram bersamanya, khusyuk, tunduk atas segala macam perintahnya, menjadikan dia semata zat yang dicintai, diharap, ditakuti sebagai zat tempat bergantung, sehingga Allah sematalah yang menjadi tumpuan hidupnya, harapan hatinya. Ya, sehingga segala macam gerak-geriknya, keinginannya, kehendaknya senantiasa terpaut kepada apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah ridai. jika tak tercapai apa yang Allah kehendaki, ya Allah ridai apa yang Allah cintai, tak tercapai maka dia galau. Kita terlambat sholat subuh, galau. Ya. Kadang-kadang lidah kita kering tanpa berzikir, galau. Sholat tak khusyuk, galau. Ya. Jadi kegalauan ketika luput daripadanya segala sesuatu perkara ideal yang Allah inginkan darinya. Galaulah dia. Ya. Seharian penuh entah apa kerja, dari pagi terbit matahari hingga tenggelam matahari, kerjaan tak jelas apa, tak ada kaitannya dengan keuntungan dunia ataupun akhirat, galau. Inilah dia namanya surga dunia. Jannatud dunia. Wan na'imul ladzi la yushbihuhu na'im. Inilah kenikmatan yang tak akan pernah ada kenikmatan lain yang mirip sepertinya. Wahwa qurratu ainil muhibbin. Inilah yang dicari oleh ya orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa hayatul arifin. Inilah kehidupan orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ya ma'rifah, ma'rifat. Wa innama taqurru 'uyunun nas bihi 'ala hasabi qurrati a'yunihim billahi 'azza wa jalla. Sesungguhnya hati manusia akan menjadi tenang, tenteram, senang ya apabila sesuai dengan apa yang diingini, yang diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa salat berjamaah, tenang hati. Itu surga dunia. Lepas salat jamaah, tak ada azur, tak ada alasan, sakit hati kita, menderita. Faman qarrat 'ainuhu billah, barang siapa yang ketenangan hatinya itu bersama Allah, qarrat bihi kullu 'ain, maka segala sesuatu akan menjadi ya tenang baginya, tenteram, senang. Barang siapa yang Allah lah menjadi segala pusat perhatiannya, ambisinya, tempat bergantungnya, berharapnya, ya. Tentram hatinya dengan Allah, maka akan tentram pula lah segala urusannya. Wa man lam taqarra 'ainuhu billah taqatta'at nafsuhu 'ala ad-dunya hasarat. Barang siapa yang tak mampu tenang tentram hatinya dengan Allah, maka akan terputuslah segala macam ya, akan terputuslah dirinya dari segala macam bentuk ambisi-ambisi dunia yang tak pernah ada henti-hentinya. Maka menyesallah dia ya, bercabang-cabanglah alam fikirnya. Jadi kebahagiaan itu ada bersama Allah. Barang siapa yang kebahagiaannya bukan bersama Allah, maka dia akan menderita dengan kebahagiaan tersebut. Kekayaan dianggap orang kebahagiaan. Setelah dia menjadi orang kaya, dia tak bahagia. Menderita. Kekuasaan dianggap orang kebahagiaan. Ketika dia pegang tanpa kekuasaan, menderita. Kegalauan semakin panjang, ketakutan semakin membayang. Ya. Wa innama yusaddiqu hadza man fi qalbihi hayatun. Yang dapat membenarkan ucapan ini, perkataan ini, bahwa di dunia ini ada surga, ya, adalah orang-orang yang hatinya masih hidup, yang merasakan surga itu sendiri. Wa amma mayyitul qalbi, adapun orang yang hatinya telah mati, ya, fayuhishuka maluhu, maka hartanya itu akan membuat dia galau, tak nyaman, ya, pikiran semakin banyak bercabang-cabang, ya, fayuhishuka maluhu, hartanya membuat engkau merasa tak nyaman. Thumma fasta'nis bighibatihi ma amkanaka. Orang-orang semacam ini yang kesenangannya bukan Allah Subhanahu wa taala, tujuan hidupnya bukan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kamu aman, jauh-jauhlah dari orang semacam ini semampumu agar tak tertular. Ya. Berkawan dengan pecinta dunia membuat kita gila dengan dunia yang tak akan pernah ada putus-putusnya. Berteman dengan orang yang gila kekuasaan membuat engkau gila dengan kekuasaan pula yang tak akan pernah ada henti-hentinya. Tak pernah merasa puas. Fa innaka la yuhishuka illa huduruhu indaka. Orang yang seperti ini, ya, jika ada di sampingmu, berdekatan denganmu, akan membuat engkau galau sebagaimana kegalauannya ada pada dirinya. Fa idza butulita bihi, apabila datang orang semacam ini, ya, yang segala macam ambisinya bukan selain Allah Subhanahu wa taala, engkau diuji dengan orang semacam ini mendekatimu, ingin mempengaruhimu, menularkan penyakitnya kepadamu, penyakit hubbud dunya, fa'atihi dhahraka atau dhahiraka, kau berikan kepadanya punggungmu, tak usah tanggapi. Wa tarahhal anhu biqalbik, menjauhlah engkau dengan hatimu darinya. Fisik boleh berdekatan, tapi hatimu hijrah, tinggalkan dia. Karena mustahil kita meninggalkan manusia seluruhnya, kita butuh kepada mereka. Ya, tapi hati kita tinggalkan, jangan bersamanya. Mungkin fisik ya, mungkin dia teman kerja kita, mungkin relasi ya fisik, tetapi hati tidak. Jadi itu bisa orang-orang beriman bermuamalah dengan orang kafir. Nabi, para sahabat bermuamalah dengan orang kafir, tapi hati mereka jauh dari mereka. Hati mereka bersama orang-orang beriman, ya, bersama keridhaan Allah Jalla wa'ala. Wafariqhu bisirrika, berpisahlah engkau dengannya dalam ya, kerahasiaanmu. Wala tushghil bihi amma huwa aula bika, jangan engkau menjadi sibuk atau menyibukkan dirimu dengannya daripada perkara yang lebih baik, yang lebih baik daripada ya apa-apa yang dia inginkan darimu. Apa perkara yang lebih baik? Allah. Ada perkataan Qayyim rahimahullah yang kira-kira maknanya, ya, barang siapa yang humumuhu, ya, barang siapa yang kegalauannya itu terhadap dunia, maka kegalauannya adalah kegalauan yang bercabang-cabang, beranak pinak. Satu cabang melahirkan cabang lain. Ya, oleh karena itu dia akan dalam kesusahan selalu karena banyaknya kegalauannya dalam segala macam cabang-cabang, lembah-lembah urusan dunia ini. Faj'al hammaka hamman wahidan. Maka jadilah kegalauanmu satu kegalauan saja tatkala engkau luput daripada apa Allah ridai, daripada apa yang dicintainya. Kau galau dengan sebab ini, ya, maka segala macam kegalauan duniamu akan hilang. Sekiranya Allah takdirkan tak kaya-kaya kali, engkau tenang tentram. Sekiranya takdirkan engkau fakir, engkau tenang tentram. Sekiranya Allah bukakan bagimu dunia sebesar-besarnya, seluas-luasnya, engkau juga tentram, tenang. Karena kebahagiaanmu bukan dengan dunia, kebahagiaanmu dengan Allah sang pencipta dunia. Wa'alam anna al-hasrata kullal hasrah, ketahuilah, ya, penderitaan, ya, yang sebenar-benarnya penderitaan, al-ishtighalu biman la yajurru alayka al-ishtighalu bihi ila fawti nasibika wa hadzika min Allah azza wa jalla wa inqita'ika anhu wa daya'i waqtika alayk wa dha'fi azimatika wa tafarruqi hammika. Ketahuilah, ya, sebenar-benar kerugian, sebenar-benar penyesalan adalah ketika engkau disibukkan dengan segala macam urusan yang membuat hilang keberuntunganmu, kebahagiaanmu, ya, bersama Allah, bersama perintahnya, bersama larangannya. Ketika engkau terputus daripada Allah Jalla wa'ala, ketika waktumu hilang sia-sia, tak bermakna tanpa menggapai ridhonya. Ketika melemah kehendakmu, keinginanmu untuk berbuat taat, menyembahnya. Inilah sebenarnya kerugian, penyesalan. Segala sesuatu yang memutuskan kita dari Allah, inilah sebenarnya yang wajib kita pahami, kita ketahui, kita hindari. Apa yang memutuskan kita daripada Allah? Semuanya urusan dunia. Ya, harta, anak-anak, istri, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu, anak-anakmu adalah merupakan fitnah, ujian. Ini yang memutuskan seorang daripada Allah. Kecintaan kepada dunia yang berlebihan membuat dia yakni mengecil kecintaannya kepada Tuhannya, kepada Rabbnya. Ya, mencari keridhaan makhluk berlebih-lebihan membuat ya mengecilnya keinginannya untuk mencari keridhaan Tuhannya. Inilah sebenarnya kerugian. Fa idza bulita bihadza wala budda laka minhu. Apabila engkau dalam satu kondisi teruji, terfitnah dengan hal-hal semacam ini, wala budda laka minhu, pasti kau akan alami. Fa'amilillahi ta'ala fihi wahtasib alaihi ma amkanaka. Maka hendaklah engkau segera berusaha bermuamalah, membuka ya hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Carilah daripadanya ganjaran semampumu. Wa taqarrab ilallahi ta'ala bimardatihi fi, bersegeralah engkau mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Waj'al ijtima'aka bihi matjarun lak. Ya, wala taj'alhu khasarah. Apabila ada orang-orang semacam ini yang terpaksa mau tak mau berhubungan denganmu, berdekatan denganmu, orang-orang dipenuhi hatinya daripada segala macam kecintaan dunia yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah waktumu berjumpa dengannya sebagai ya perdaganganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kau berikan kepadanya zahirmu, tidak hatimu. Hatimu kau berikan kepada Allah. Pusatkan perhatianmu kepada apa yang diridhai. La taj'alhu khasaratan. Janganlah sampai engkau dibuat rugi dengan dia ketika engkau tertular penyakitnya. Maka penyakit ya, kegalauan terhadap dunia ini adalah penyakit menular yang paling dahsyat. Berteman dengan orang semacam mereka, akan pindahlah penyakit itu kepada kita. Wakun ma'ahu karajulin sa'irin fi tariqihi. Hendaklah engkau bersama orang yang dipenuhi dengan berbagai macam ambisi-ambisi duniawi ini, bagaikan orang yang ya berjalan dalam satu jalan. Aradalahu rajulun waqafahu an sayrihi. Bagaikan perempuan seseorang yang dia sedang berjalan dalam perjalanan, tiba-tiba diberhentikan oleh seseorang, menghentikan jalannya. Fajtahid an ta'khudahu ma'aka wa tasiru bih. Apabila di tengah jalan engkau sedang mau berjalan nih menuju tujuanmu, misalnya engkau punya azam kuat akan sampai pada satu tempat. Ya. Kau mau ke Barelang, jembatan satu. Tiba-tiba di tengah jalan engkau ada stop, dihentikan, diajak ngobrol, macam-macam. Ya. Akhirnya engkau terlambat atau bahkan gagal ke sana, tak jadi sampai ke Barelang. Jadinya ke kedai kopi ngumpul dengan dia sepanjang sore, dari pagi hingga sore. Maka terputuslah keinginanmu sampai ke jembatan Barelang. Maka kata beliau, Fajtahid, jika ada orang yang menghentikanmu ketika engkau sedang berjalan menuju Allah SWT, dia di tengah jalan menghalangimu, maka bersungguh-sungguhlah engkau ajak dia sampai kepada Allah bersama. Jangan dia menghalangimu, jangan dia merubah niatmu. Ya, kau mau keberelang tapi akhirnya ketemu dia, jadilah kau ketiban, jadilah engkau kena goyah, lain lagi arahnya. Jangan. Kalau dia menghentikan engkau dari perjalananmu, ajak dia dengan sungguh-sungguh berupaya meyakinkannya. Artinya, coba mempengaruhinya, nasihati dia agar sama-sama denganmu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang sedang berjalan menuju Allah. Fatahammalhu wa la yahmiluka. Berusaha kau bawa dia, jangan dia yang bawa engkau. Ya, dalam bab berkawan, banyak kawan terbinasakan. Kawan itu banyak menjerumuskan. Jangan sampai dipengaruhi kawan. Pengaruhilah kawan kepada kebaikan. Ya, tak peduli di mana dia pernah belajar, pernah nyantri pun dia, pernah dia belajar di pesantren, pernah belajar agama, berkawan dengan tukang begal jadi pembegal. Ya. Bahaya kawan ini. Kata usahiran, ada yang ketangkap tamatan pesantren sedang membegal. Tahu usahiran, kenapa? Kawan. Allahumma musta'an. Kata beliau, fa in aba, jika dia tak mau kau bawa, dihalanginya engkau tengah jalan. Kau ajak dia, ayo kita ke jembatan Berelang. Sana ada ya acara yang lebih penting daripada apa yang kau inginkan ini. Di sana banyak kebaikan. Dia tak mau, walam yakun fi sayrihi matma'un. Tak ada peluang untuk mengajak dia berjalan bersamamu, fala taqif ma'ahu. Bila rakbid darbi, maka jangan kau berlama-lama bersamanya. Ya, akan terputuslah jalanmu, tak sampai tujuan. Wada'hu, tinggalkan dia, katakan mohon maaf aku mau ke jembatan Berelang. Mohon maaf akhi, jalanku masih panjang, aku mau menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau halangi aku di tengah jalan nih. Tak sampai aku nanti. Kalau kau mau ayo bersama, kalau enggak mohon maaf aku akan jalan terus nih. Targetku harus sampai sebelum matahari tenggelam. Jika kau halangi tak sampai aku ini, bahaya. Sementara di sanalah keberuntunganku, kebahagiaanku. Terlambat sampai jembatan Berelang, hilanglah keberuntunganku. Padahal di sana dijanjikan aku dengan berbagai macam janji-janji yang baik-baik. Sampai jembatan sana, aku akan diberikan mobil yang paling mahal. Contohnya, kau halang-halangi aku terlambat sampai di sana, mobil sudah dapat orang. Begitulah umpamanya. Fa'innahu qati'u thariq, ini orang dialah sebenarnya pencuri, dialah sebenarnya perampok, dialah bajing loncat yang menghalangimu dari tujuanmu. Walau kana man kana, siapapun dia, baik istrimu menjadi penghalang, anakmu jadi penghalang, orang tuamu, semuanya singkirkan. Jalan menuju Allah jangan sampai diberhentikan. Kadang-kadang berjalan hijrah menuju Allah, istrinya merengek-rengek, bang, bang, bang. Orang setengah mati berusaha supaya sampai kepada tempat posisi basah yang abang duduki sekarang. Abang mau meninggalkannya, bang, nanti aja tobat. Ya, istri menghalang, orang tua, gila kamu berhenti bekerja. Setengah mati orang mau bekerja di sana, lahan basah, gaji kau besar. Orang tua menghalang, anak menghalang. Semuanya singkirkan. Istri menghalang. Dahulu sebelum nikah rajinnya masya Allah, setelah nikah hilang, tak tampak batang hidungnya lagi. Ya, istrinya menghalang. Jangan jadikan mereka semua sebagai pengacau. Campakkan, jauhkan. Dalam pengertian dengan hatimu, jangan kau campakkan dia benar-benar. Atau tertutup campakkan di bawahnya jembatan Berelang, aku campakkan kau sana. Jangan. Hatimu terus berjalan menuju Allah SWT. Istri boleh bersamamu. Lihatlah bagaimana Asiyah binti Muzaim bersama Fir'aun. Jasadnya bersama Fir'aun, hatinya bersama Allah Jalla wa'ala. Ya, dia sedang berhijrah menuju Allah. Fir'aun mengangkangi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak mungkin dengan orang tua kita kita putuskan hubungan, tapi dalam perkara menghalangi kita menuju Allah Subhanahu wa taala tak bisa. Ya. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika ma laysa laka bi'ilmin fala tuti'hum. Kalau kedua-duanya paksa engkau berbuat kesyirikan, jangan patuhi keduanya. Subhanallah. Fa innahu qati'u at-tariq, orang ini yang menghalangimu daripada tujuanmu, dialah sebenarnya perampok jalanan, pembegal. Pembegal kan itu kerjanya. Di tengah jalan dia ambilnya motor kita. Tak cukup hanya mengambil motor, plus tambahkannya luka-luka, satu liang, dua liang, terkapar darah, terurai, terburai darah. Tak sampai ke tujuan. Inilah namanya tukang begal. Ternyata banyak tukang begal dalam dunia ini. Subhanallah. Yang membegal manusia daripada tujuan hakiki negeri akhirat Allah Jalla wa'ala, ridhonya, kecintaannya. Tukang begal tersebut bisa berupa istri, bisa berupa anak, ya, bisa berupa tetangga, ardua, mertua, dunia seisinya. Campakkan jauh-jauh. Ya, paling mahal keriduan Allah. Masa demi dunia mau melanggar segala macam apa yang Allah benci. Terpaksa bekerja di negeri orang kafir. Masakkan untuk orang kafir yang najis. Babi-babi pun dia masak. Ya, hidangkan permintaan tuannya. Mana agamanya? Kadang-kadang terhalangi sholat. Lima waktu, sholat Jumat tak bisa. Kok campakkan ini semua untuk apa? Tujuan kita negeri akhirat, bukan dunia. Jika engkau terhalang, campakkan semua. Bumi Allah luas, rezeki Allah terbentang. Ya. Nanti dipaksa sama majikannya, bawalah sana, yuk kita pergi sana ke rumah ibadah, kau jaga anak saya. Pergilah dia ke gereja sana. Dia orang mukmin, orang muslim. Mana agamamu? Dunia ini kecil, tak ada apa-apanya dibandingkan dengan luasnya negeri akhirat. Fa'innahu qatil tariq walau kana mankan, orang inilah pembegal. Dialah perampok, siapapun dia. Fanju biqalbik, maka carilah jalan selamat. Kau berlari dengan hatimu, dengan hati, dengan fisik tak mungkin. Mustahil kita hidup sendiri, mustahil. Tak mungkin. Ya, tapi hatimu jangan bersamanya. Subhanallah. Ya. Bisa demikian? Ya, bisa. Dalam perkara dunia saja orang bisa. Ya, berteman dengan suaminya, dengan istrinya, tapi tidak dengan hatinya. Jasadnya ya. Tengoklah bagaimana Barirah berteman dengan Mughis bertahun-tahun sebagai suami. Betapa gilanya kecintaan Mughis kepada Barirah, betapa jauhnya Barirah dari Mughis. Bisa. Kewajiban jalankan, hak-hak ditunaikan. Ketika Barirah merdeka daripada perbudakan, ya, dan dalam Islam seorang budak ketika suaminya itu budak dan dia merdeka, dia bisa boleh memutuskan hubungan pernikahan, namanya fasakh. Maka seketika dia merdeka, dia putuskan hubungan dengan Mughis. Mughis kemana-mana mengikuti Barirah, menangis. Barirah ke pasar diikuti Barirah. Barirah, marilah bersama. Tidak, kata Barirah. Barirah, aku mencintaimu. Tidak. Datang Mughis, ya Rasulullah, berilah aku jalan. Bagaimana supaya Barirah kembali kepada aku? Datang kepada Rasulullah si Mughis ini. Aku sungguh mencintainya. Apa kata Nabi? Kau lihat tuh Aisyah, betapa cintanya Mughis kepada Barirah. Dan kau lihat betapa bencinya Barirah kepada Mughis. Bisa tetap bersama mereka sampai Allah putuskan dengan ya kemerdekaan. Jadi apa yang bisa kubuat Mughis? Ya Rasul, tolonglah. ya berilah kepada si Barirah itu nasihat agar kembali kepada aku. Baik, aku coba. Ya Barirah, ya ya Rasulullah. Mungkin itu cinta kalilah kepada kamu. Ya ya Rasulullah. Kembalilah engkau kepadanya, ya Rasulullah. Ini perintah Anda. Atau ini hanyalah merupakan saran, syafaat. Jika perintah Rasulullah aku akan turuti, aku patuhi, tak mungkin aku menentang perintah Tuhan. Tidak, baru ini hanyalah merupakan saran-saran, usulan. Kalau syafaat yang kau minta dari Rasulullah, demi Allah, tidak, aku tak mau kembali kepada Mughis. Yang saya maksudkan, mereka berduaan, tapi hati yang satu bukan bersamanya, bisa. Kita tak mungkin lepas hubungan dengan manusia di dunia ini. Tak mungkin, mustahil. Kita berinteraksi dengan manusia, istri, anak, dengan orang kafir, dan muslim, ahlu zimmah, berdagang, bertransaksi bisnis, jual beli. Ya, tapi hati jangan berikan ke mereka. Subhanallah. Ini yang payah. Kata beliau, la taghrub, kata beliau, fanju biqalbika wadhun biyaumika wa lailatika. Kau benar-benar tamak, kau jaga waktumu siang dan malammu agar cepat sampai. La taghrub alayka syamsu qabla wusul manzila. Jangan sampai matahari tenggelam kau belum sampai, bahaya. Tukhat, apabila malam telah datang kau belum sampai tujuan, hati-hatilah kau, semakin dahsyat penyamun, semakin banyak bajing loncat, perampok, tukang begal. Fatukhat aw yatla'ul fajru, atau kau terlambat sampai di sana ketika fajar telah mulai menyingsing, sementara waktunya adalah sebelum tenggelam matahari. Fajar kau baru sampai, selesai semua sudah dibagi-bagikan ke orang, tak kau dapatkan apapun juga, yang ada keletihan. Anna laka bilihaqihim. Kalau sudah pagi datang, bagaimana kau dapat menyusul mereka yang lebih dahulu sampai? Mereka berjalan, bahkan berlari, engkau terhalang ngopi-ngopi. Ibarat start lomba naik sepeda, ya, tujuannya adalah jembatan 6. Baru sampai jembatan 1, jumpa kawan lama, diajak ngopi-ngopi. Orang sudah sampai jembatan 6, dia masih jembatan Barelang. Orang sudah balik, baru dia ke sana. Sampai ke sana, enggak ada lagi apapun juga. Itu perumpamaan. Dan itu nyata dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan keberagamaan kita. Berapa banyak, berapa banyak perkara-perkara yang membuat kita terputus daripada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Kadang pekerjaan, kadang jabatan, kadang harta, istri, anak, orang tua, mertua, tetangga, semuanya. Ya, inilah kajian kita pagi hari ini. Resap-resapilah. Ya, marilah kita berusaha untuk mengambil saripati daripada kajian pagi hari ini. Jangan sampai ada apapun yang menghalangimu berhijrah menuju Allah SWT. Siapapun dia. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.